بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله أو مسلمين hadirin yang semoga senantiasa Allah Jalla wa'ala merahmati kita semuanya. Melanjutkan pembahasan rutin kita Yaumul Arbi'a, Rabu malam Kamis, pembahasan kita Al-Usulus Tsalatsah karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Setelah kita libur sekitar 2 pekan keberlangsungan Idul Adha, malam ini dengan izin dan takdir Allah Jalla wa'ala kita bisa mulai melanjutkan kembali. Kita telah sampai pada halaman ke-71, 72, 73 tentang ad-du'a aqsamuhu wa daliluh, tentang masalah doa, pembagian-pembagiannya dan dalil-dalilnya. Beliau bawakan beberapa ayat Al-Quran, di antaranya surat Al-Jin ayat yang ke-18 yang sudah kita bahas. Demikian pula surat Al-Mu'minun ayat yang ke-117 dan pendalilan yang ketiga dari ayat Al-Quran surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, nama lain surat Ghafir, yakni surat Al-Mu'min pada ayat yang ke-60. Syarah yang telah kita lalui pada halaman ke-72 dan sudah memasuki halaman ke-73. Wala tad'u ma'allahi ahada. Tentang surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sungguh masjid-masjid itu miliknya Allah. Maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Fauzan, hafizahullah taala, di halaman ke-73, la taj'alu hadhihi al-masajid wa hadhihi al-baqa' mahallan lis-syirki wa da'wati ghairillah. Jangan kau jadikan masjid-masjid itu atau tempat-tempat itu sebagai ajang atau sebagai tempat untuk kesyirikan dan seruan kepada selain Allah. Bal yajibu an tutahhar al-masajid minasyirki. Bahkan justru wajib untuk dibersihkan masjid-masjid itu dari segala bentuk kesyirikan. Wala yakunu fiha khubur, wala yakunu fiha du'a li ghairillah. Maka tidak diperbolehkan padanya kuburan-kuburan, tidak boleh dibenarkan padanya doa kepada selain Allah. Wala yakunu fiha bid'ah wa muhdatsat. Tidak dibenarkan pula adanya kebid'ahan, perkara-perkara muhdatsah, wa halaqat sufiyah mubtada'ah. Demikian pula halaqah-halaqah, pertemuan-pertemuan kaum sufiyah yang bid'ah. Jangan dilakukan itu. Jangan sampai terjadi di masjid sebagai tempat yang suci, tempat milik Allah Subhanahu wa taala. Yajib an tutahhar al-masajid anil bid'ah wasyirk wal ma'asi. Maka menjadi keharusan untuk dibersihkan masjid-masjid itu dari segala bentuk bid'ah, kesyirikan, kemaksiatan. Li'annaha lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena masjid itu adalah miliknya Allah. Wa la yakunu fiha illa ma yurdillah. Maka tidak dibenarkan padanya melainkan sesuatu yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tad'u ma'allahi ahadan fi hadhihi al-masajid. Maka jangan engkau seru seorang pun di samping kalian beribadah kepada Allah Jalla wa'ala di masjid-masjid tersebut. Au tastakhdimu a'da'akum bis-sujud li ghairillah subhanahu wa ta'ala. Atau engkau gunakan anggota badan kalian untuk sujud kepada selain Allah. Wal'iyadu billah. Karena hadza syirkun akbar. Karena ini semua bentuk kesyirikan yang besar. Kalladzi yasjudu lis-sanam aw lil-qabri aw yasjudu lil-wathani. Maka seperti halnya orang yang bersujud kepada berhala atau kepada kuburan atau kepada patung-patung. Fa hadza yasjudu li ghairillahi subhanah. Maka yang demikian tadi bentuk sujud kepada selain Allah. Kemudian kata beliau asy-syahid fi qaulih fi fala tad'u ma'allahi ahada amara bil ikhlas ad-du'a lahu wahda. Asy-syahid bukti di jadikan dalil ini oleh penulis rahimahullah pada perkataan firman Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah engkau menyeru seorang pun bersama Allah Jalla wa'ala. Kata beliau Syekh Al-Fauzan, amara bil ikhlas, Allah perintahkan dengannya untuk ikhlas, mengikhlaskan ibadah, ad-du'a, berdoa tentunya, lahu wahda, hanya satu-satunya kepada Allah. Wa qawluhu ahada, dan terkait firman-Nya Allah, kata ahada, seorang pun, ya'ummu kulla mad'u min dunillah, mengumumi setiap yang diseru selain Allah. Sawa'un kana malikan au nabiyan au waliyan au syajaran au hajaran. Umum sifatnya, apakah itu dalam bentuk malaikat atau dalam bentuk nabi, wali, pepohonan atau bebatuan. Itu kata ahada. Ya ummu kulla man du'ya min dunillah. Mengumumi Setiap sesuatu yang diseru selain Allah subhanahu wa ta'ala, fa'innahu yakunu syirkan akbar. Maka seruan kepada selain Allah tadi bentuk nyata dari kesyirikan yang besar. Demikian kata beliau, membawakan dalilnya dan disyarah oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kemudian ayat yang ketiga atau ayat yang terakhir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Firman Allah Jalla wa'ala ini pada surat Ghafir ayat ke-60, wa qala rabbukum, dan Rabb kalian telah berkata, ai amarakum rabbukum, berkata di situ maksudnya Rabb kalian telah memerintahkan kalian. Waqala ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan buat kalian. Artinya amara bi du'aihi subhanahu, Allah perintahkan untuk berdoa kepadanya. Wa wa'ada bil istijabah, Allah berjanji untuk mengabulkannya. Wa hadza min karamih subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan bentuk kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala, li'annahu ghaniyun an du'aina. Karena Allah itu tidak merasa butuh. Allah itu cukup an du'aina, dari doa-doa kita. Tidak memerlukan sedikit pun, tidak mendapatkan bagian atau andil ketika hambanya berdoa kepadanya. Sama sekali tidak demikian, melainkan itu untuk kemaslahatan hamba itu sendiri. Walakinnana muhtajuna lidu'aihi, akan tetapi kitalah yang butuh kepada doa, berdoa kepada Allah. Fahuwa ya'muruna bima nahtaju ilaih, dan dialah yang memerintahkan kita dengan apa yang kita butuhkan padanya. Wa bima yaslahuna, dan apa yang menjadi kemaslahatan buat kita. Wa huwa subhanah, dan Allah subhanahu wa ta'ala yaghdab, Allah murka, Allah marah. Idza tarakta su'alahu, tatkala engkau meninggalkan meminta atau berdoa kepadanya. Allah marah. Bainamal makhluk yaghdab idza sa'alta, sementara makhluk itu marah ketika engkau minta kepadanya. Apalagi sering dimintai, maka bisa muncul kejengkelan makhluk yang namanya manusia ketika engkau terus menerus datangi, engkau mintai, maka dia akan jemu, yang kemudian menimbulkan kemarahan. Tapi tidak demikian Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada yaqulu syair, maka oleh karenanya benarlah apa yang dikatakan oleh seorang syair, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu, wa bunayya adama hina yus'ala yaghdabu. Artinya Allah yaghdab, Allah itu marah, in tarakta su'alahu, ketika engkau tinggalkan meminta kepadanya. Wa bunayya adam, dan anak cucu Adam, nam itu hina yus'al, ketika dia dimintai, yaghdab, dia marah. Allahu yaghdab in tarakta su'alahu, wa bunayya adam hina yus'al yaghdabu. Demikian pula seorang syair menyatakan, wa yaqulu akhar, walau su'ilan nas at-turaba la'awshaku, idza qila hatu an yamallu wa yamna'u. Kalau seandainya manusia itu dimintai at-turab, tanah, debu, sekalipun ibaratkan sesuatu yang sedikit sekali, kecil, la'au syaku, niscaya mereka akan mengeluh. Idza ketika dikatakan, disampaikan kepadanya, hatu, berikan kepada saya, an yamallu wa yamna'u, mereka manusia itu akan jemu, dan dia menahan diri, hingga kemudian begitu mudah untuk memberikan. Walau su'ilan nasu turaba la'au syaku, idza qila hatu an yamallu wa yamna'u. Naam. Fannasu aqsam, aqsamun thalatha. Maka manusia itu terbagi menjadi tiga bagian. Naam. Ini sengaja kita baca dengan cepat. Naam. Karena penjelasan insya Allah sudah paham. Namun kita lalui apa yang tertera di dalam kitab. Masing-masing insya Allah untuk menyimak dan mencatat apa-apa yang diperlukan. Fannasu aqsamun thalatha, maka manusia itu terbagi menjadi tiga bagian. Al-awwal man la yada Allah aslan. Orang yang tidak berdoa kepada Allah sama sekali. Aslan. Asli memang dia tidak berdoa kepada Allah. Fayakunu mustakbiran an ibadatillah. Maka dia ini orang yang sombong. Mustakbir. Untuk beribadah kepada Allah. Enggan. Sombong. Yang semestinya dia diperintah untuk ibadah kepada Allah, tetapi dia menolak. Asani yang kedua, man yadu Allah. Orang yang berdoa kepada Allah. Walakin yadu ma'ahu ghairah. Tapi dia berdoa juga kepada selain Allah. Fayakunu musyrikan. Maka jadilah dia seorang musyrik. Asalis yang ketiga, man yad'u Allah mukhlishan lahu du'a. Orang yang berdoa kepada Allah mengikhlaskan doa hanya kepadanya. Fahadha huwal muwahhid. Maka dialah orang yang bertauhid. Orang yang berdoa semata-mata kepada Allah Jalla wa'ala. Yang tentunya kita berharap digolongkan bagian yang ketiga ini. Upaya dan proses kita untuk belajar adalah supaya kita tahu al-haq, supaya kita bisa meluruskan tauhid kita kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian tiga pembagian manusia. Al-hadith anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal ad-du'a mukhul ibadah. Dan di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi menyatakan doa, doa itu mukhul ibadah, otaknya ibadah, pusatnya atau intinya dari ibadah. Fi riwayatin ad-du'a huwa al-ibadah, dan di dalam riwayat doa itu adalah ibadah. Ad-du'a huwa, kalau tadi mukhu, muh artinya otak. Sementara riwayat yang berikutnya, huwal ibadah. Doa itu dialah ibadah. Fahadha yadullu ala azimid doa. Maka dengan riwayat yang kedua ini menunjukkan betapa agungnya doa. Wa annahu a'zam anwa'il ibadah. Dan itu merupakan sebesar-besar bentuk ibadah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal mukhul ibadah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan doa itu otaknya ibadah. Wa fi riwayatin ad-du'a wal ibadah, dalam riwayat yang lain bahwa doa adalah ibadah itu sendiri. Wa riwayat ats-tsaniya ashah min riwayah ad-du'a mukhul ibadah. Sedangkan riwayat yang kedua adalah lebih sahih dibandingkan riwayat yang pertama. Riwayat yang pertama maksudnya doa itu otaknya ibadah. Nah, bagian riwayat menyebutkan ini adalah dhaif, dan riwayat yang kedua itulah yang lebih sahih, yaitu ad-du'a wal ibadah. Wal makna wahid, secara makna adalah sama. Fal hadith bi riwayataihi yubayyin idhamat du'a. Maka hadis dengan dua riwayat di atas menjelaskan betapa besarnya doa. Annahu huwa an-naw'ul a'zam min anwa'il ibadah, dan menunjukkan itu macam yang sangat agung dari bentuk-bentuk ibadah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hadis Nabi menyatakan al-hajju arafah, haji itu adalah arafah. Penjelasannya insyaallah taala telah berlalu. Haji sampai-sampai dikatakan arafah. Kenapa? Karena wukuf di arafah itu adalah inti dari ibadah haji. Bima'na anna al-wukuf bi arafah fil haji huwa ruknul a'zam. Menunjukkan bahwa wukuf di arafah di waktu haji merupakan rukun yang paling agung min arkanil haji, dari rukun-rukun haji. Walaysa ma'nahu anna al-hajja kulluhu huwa arafah. Dan bukan berarti bahwa haji itu semuanya adalah arafah. Tidak. Nah, haji di sana ada mabit di Muzdalifah, ada mabit di Mina, ada melempar jumrah, ada tawaf, isabah, dan yang lain. Walakin al-wukuf di arafah huwa a'zam arkanil haji. Akan tetapi wukuf di arafah itulah menjadi rukun haji yang paling agung. Kadzalika laysat al-ibadah mahsura fi ad-du'a. Demikian juga bukanlah ibadah itu terbatas pada doa saja. Walakin ad-du'a huwa a'zam anwa'iha. Akan tetapi ibadah itu adalah macam yang paling agung. Sampai-sampai dikatakan ad-du'a huwal ibadah. Oleh hadza qala ad-du'a huwal ibadah min bab ta'zim ad-du'a wa bayan makanatihi. Dikatakan demikian karena ini bentuk agungnya doa dan bagaimana penjelasan kedudukannya. Kemudian terakhir Asy-Syaikh Al-Fauzan mengatakan, "Thumma dzakara Asy-Syaikh rahimahullah adillah anwa'il ibadah." Kemudian Asy-Syaikh, maksudnya di sini penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mengingatkan adillah anwa'il ibadah, tentang dalil-dalil macam ibadah allati dzakaraha, yang telah beliau sebutkan pada matan di atas. Wahia, apa saja itu? Al-khawf, ar-raja', at-tawakkul, ar-ragbah, wal-rahbah, wal-khusyuk, wal-khasyah, wal-inabah, wal-isti'anah, wal-isti'adah, wal-zabah, wal-nazar, wa-ghairi dalik min anwa'il ibadah. Dari sekian bentuk macam ibadah, allati amarallahu biha kulluha lahu subhanah, yang Allah perintahkan semuanya diperuntukkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kita telah selesai dari pembahasan masalah doa, yang mudah-mudahan harapannya kita yang menyimak, yang mempelajari, yang mendengarkan, paham, sehingga bisa menuntun, meluruskan akidah, pemahaman kita dalam kehidupan ini dan kemudian bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Insyaallah ta'ala. Melangkah berikutnya, di antara bentuk ibadah yang lainnya adalah al-khawf. Kembali kita mengkonsentrasikan bentuk ibadah selain doa adalah al-khawf. Ini mulai masuk penjelasan satu permasalahan demi permasalahan berikutnya. Nah, sekarang al-khawf. Al-khawfu anwa'uhu wa jaliluh. Al-khawf, rasa takut, macam-macamnya dan dalilnya. Yang nanti akan disebutkan bagian-bagian dari al-khawf itu apa saja, dan disertakan pula dalilnya. Berkata mu'allif rahimahullah wa jalilul khawfi, dan dalil tentang khawf, qauluhu ta'ala, firman Allah Jalla wa'ala pada surat Ali Imran. Jadi buka surat Ali Imran ayat ke-175. Innama zalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang dibuka surat Ali Imran ayat yang diisyaratkan, Allah menyatakan innama, yang dimaknakan dengan sesungguhnya. Yang lebih dalam lagi bahwa innama itu mengandung al-hasr, pembatasan. Nah, sehingga lebih tepatnya dikatakan hanyalah, bukan sekedar sesungguhnya, tetapi hanyalah. Innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan. Innama dzalikumus syaitan, hanyalah syaitan. Yukhawif, yang menakut-nakuti. Nah, awliya'ahu. Awliya' jamak dari wali. Wali itu adalah, tentunya wali, walinya Allah. Adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa, itu walinya Allah. Syaitan menakut-nakuti wali-walinya Allah. Nah, fala takhafuhum, kalau muncul itu pada kalian, takut-takuti oleh syaitan, wahai kalian orang-orang yang beriman, kata Allah, fala takhafuhum, maka janganlah kalian itu merasa takut. Janganlah kalian takut kepada mereka. Allah ingatkan dan Allah sadarkan. La takhafuhum wa khafuni, akan tetapi takutlah kalian kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian itu orang-orang yang beriman. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itu asal katanya wa khafuni, ini panjang ada ya-nya, tapi dibuang atau dihilangkan, maka sebagai gantinya nunnya kasroh, wa khafuni, bukan wa khafuna tapi wa khafuni. Nah, hanyalah syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, maksudnya orang-orang musyrik Quraisy, kalau kaitannya dengan waktu itu. Tapi secara keumuman dengan menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, ini kaum musyrikin, kaum kufar. Nah, karena itu kata Allah, janganlah kalian merasa takut kepada mereka, tapi takutlah hanya kepada-Ku jika kalian orang-orang yang beriman. Syahid dari ayat ini ada kata al-khawf. Nah, yukhawif fala takhafuhum wa khafuni. Allah melarang untuk takut kepada mereka, dan di saat yang sama Allah perintahkan untuk takut kepada Allah. Kita lihat pembahasannya di syarahnya Syekh Al-Fauzan, wa dalilul khawf. Pernyataan mu'alif dalilul khawf. Al-khawf naw'un min anwa'il ibadah. Khawf itu adalah salah satu jenis ibadah. Wa huwa ibadatun qalbiyah, yang merupakan ibadah hati. Wa kadzalik al-khawf, demikian pula jenis ibadah qalbiyah lainnya al-khawf, selain al-khawf al-khasyah, rasa takut, war-raghbah, war-rahbah, rasa berharap dengan apa yang telah Allah janjikan dengan jannah, war-rahbah, rasa takut dengan azabnya, war-raja, rasa harap, at-tawakkul, sikap tawakkal. Kullu hadhihi ibadatun, ibadat qalbiyah. Semua itu adalah bentuk ibadah hati. Ya atau tidak? Kan tidak terlihat. Semua kaitannya terletak di dalam hati. Al-khawf, al-khasyah, ar-raghbah, ar-rahbah, raja, nah, tawakkul. Nah, maka al-khawf kategori dari ibadatun qalbiyah. Wal-khawf huwa tawakku' al-makruh. Syekh Al-Fauzan memberikan definisi al-khawf itu tawakku' terjadinya al-makruh, sesuatu yang tidak disukai. Tawakku' al-makruh. Wa huwa naw'an. Dan al-khawf itu terbagi dua macam. Sesuai dengan judul di atas, pembahasan al-khawf, macam-macamnya atau pembagiannya, ini di sini maksudnya. Khawf terbagi menjadi dua. Khawful ibadah wal khawf at-tabi'i. Khawf ibadah yang pertama, dan yang kedua khawf tabi'i. Tabi'i itu satu hal yang wajar. Kita lihat penjelasannya satu persatu. An-naw'ul awal, jenis yang pertama adalah khawful ibadah. Apa khawful ibadah? Hadza sarafahu li ghairillah syirkun. Maka memalingkannya kepada selain Allah itu syirik. Wa dzalika bi an yakhafa ghairallah, yaitu dalam bentuk takut kepada selain Allah. Fima la yaqdir alaihi illallah, pada apa-apa yang tidak dimampui kecuali hanya Allah. Seperti kan yakhafa ahadan an yamrudha, seseorang takut untuk dibuat sakit oleh seseorang. Au an yaqbidha ruhahu, atau digenggam ruhnya, dicabut nyawanya. Au yumita waladahu, atau akan dimatikan anaknya. Kama yaf'alu katsirun minal juhal, seperti yang dilakukan banyak dari orang-orang yang jahil. Yakhafuna ala hamli zawjatihim wa ala auladihim min al-jin. Mereka takut untuk hamil istri-istrinya dan juga kepada keturunannya dari perbuatan yang dilakukan oleh jin. Yakhafuna min as-sahara. Mereka takut dari sihir. Au min al-mauta. Atau dari orang yang mati. Faya'maluna a'malan syirkiyah. Dengan sebab rasa takut itu semua, akhirnya dia berbuat amalan-amalan kesyirikan. Li'ajli an yatakhallasu. Dalam rangka untuk berlepas diri, segera selesai min hadzal khauf, dari rasa takut yang dirasakan. Sehingga dia merelakan diri untuk melakukan bentuk-bentuk kesyirikan. Fa hadza la yaqdir alaihi illallah. Maka ini tidaklah dimampui kecuali hanya Allah Jalla wa'ala. Al-amrad wal-maut wal-rizq wa qat'il ajal. Masalah sakit, masalah kematian, masalah rezeki, masalah terputusnya ajal, terakhirnya ajal. Hadihi umurun la yaqdiru alaiha illallah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah perkara-perkara yang tidak dimampui padanya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini waktu Isya sudah masuk. InsyaAllah ta'ala kita sambung kembali pada jadwalnya nanti pekan depan. Untuk memberikan tanda sampai di sini apa yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.